Thank you. Kuakui wajahmu bisa melukakan hatiku. Aku selalu menahan agar tak cinta kepadamu. But, come on, here we go now. Janji manismu, bila saja ku mau denganmu. Bye.

ayahku. Lama-lama aku menunggu, tak ada jawaban darimu. Lihat di petmu, update statusmu. Ngeping kamu, pengen cari perhatian. Komenin kamu, dicuekin kamu. Lama-lama bawa-bawa perasaan. Ku jadi gelap, ku jadi pusing, jadi baper. jelas hijau.